dengan kasih sayang dan ampunan Allah. Kemudian yang ketiga, merasa takut dengan murka dan siksa Allah. Ya, demikian di sesi yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan beberapa poin yang tadi kita baca, maka tentang pembagian mahabbah tadi penulis matan menyampaikan ada empat. Yang pertama adalah mahabbah syirkiyah, kemudian yang kedua adalah mahabbatul batil wa ahlihi. Yang ini dibahasakan oleh pensyarah, oleh Syaikh Fauzan, dengan sebutan mahabbah muharramah. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah tabi'iyah, namanya sama dengan dari penjelasan Syaikh Fauzan, juga maknanya sama, namanya sama, mahabbah tabi'iyah. Di antara yang di matan dikatakan di antara, contohnya adalah mahabbatul mal wal walad, mencintai anak, mencintai harta dan mencintai anak. Oleh karena itu harta disebut mal. Dari kata-kata mala yamilu, artinya cenderung, karena dia adalah sesuatu yang dicenderungi oleh manusia. Maka tidak normal kalau orang tidak senang duit, ya. Orang itu normal kalau senang duit, namun normalnya orang cinta duit ini tidak boleh sampai dan menyibukkannya dari taat kepada Allah. Karena cinta duit hanya cari duit sampai meninggalkan kewajiban dan menerjang hal-hal yang Allah larang. Maka ini adalah mahabbah tabi'iyah yang statusnya adalah mahabbah mubahah, namun bersyarat jika kecintaan tersebut tidaklah menyibukkan dari ketaatan kepada Allah, menyebabkan lalai untuk taat kepada Allah, lalai meninggalkan kewajiban. Karena cinta kepada anak, kemudian mainan sama anak, akhirnya si bapak kemudian tidak sholat berjamaah misalnya. Maka ini menyibukkan dan melalaikan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga ini adalah mahabbah mubahah, manakala tidak menjadi sebab orang menerjang hal-hal yang Allah haramkan. Karena cinta kemudian dengan anak, akhirnya ingin nuruti keinginan anak, akhirnya korupsi, mencuri ya, supaya bisa menyenangkan anak. Maka ini mahabbah tabi'iyah yang sudah tidak lagi mubah, namun jadi satu hal yang haram. Kemudian mahabbah jenis yang keempat, jadi mahabbah ahli tauhid. Ini dalam bahasa Syaikh Fauzan beliau sebut dengan mahabbah wajibah. Dan berkenaan dengan pembagian mahabbah, ada pembagian yang lain yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau membagi mahabbah juga menjadi empat macam. Yang pertama adalah mahabbatullah atau mahabbah berkenaan dengan Allah. Mahabbatullah, cinta berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ada empat macam. Pertama mahabbatullah, kemudian mahabbatun ma'allah, kemudian mahabbatun mayuhibbullah, kemudian al-mahabbatu fillahi walillah. Maka cinta berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ada empat macam. Yang pertama, cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah ini tidak memasukkan orang ke dalam Islam. cinta kepada Allah itu tidak memasukkan orang ke dalam Islam. Kenapa? Orang musyrik juga cinta kepada Allah. Masukkah mereka dalam Islam sekedar memiliki cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah? Tidak. Maka mahabbatullah, cinta kepada Allah, tidak memasukkan orang ke dalam Islam, tidak memasukkan orang dalam iman. Kemudian mahabbatun ma'allah, ini sama dengan mahabbah syirkiyah, mencintai Allah dan mencintai selain Allah, mencintai Allah dan mencintai berhala, mencintai Allah dan mencintai berhala, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mahabbatun ma'allah, al-mahabbah ma'allah. Kemudian yang ketiga, dan inilah yang memasukkan orang dalam Islam dan iman, mahabbatu mayuhibbullah, mencintai apa yang Allah cintai. Allah mencintai iman, kemudian dia pun beriman. Mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci, inilah yang memasukkan orang ke dalam Islam. Dia mencintai tauhid karena Allah cinta dengan tauhid. Kemudian benci dengan kemusyrikan karena Allah membenci kemusyrikan. Dan mencintai orang yang bertauhid karena Allah mencintai orang-orang yang bertauhid. Membenci kemudian kekafiran dan pelakunya karena Allah membencinya. Dan mencintai sholat kemudian mengerjakannya karena Allah mencintainya. Mencintai puasa kemudian mengerjakannya karena Allah mencintainya. Mahabbatu mayuhibbullah, mencintai apa yang Allah cintai, ini yang memasukkan orang dalam iman. Ini yang bikin orang itu menjadi mukmin, muslim, mencintai apa yang Allah cintai. Ya, kemudian yang keempat adalah al-mahabbatu lillahi billahi, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai orang-orang yang taat dan membangun persahabatannya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan karena pamrih duniawi. Membangun kedekatannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia orang saleh, maka saya pun mendekatinya dan saya pun berupaya untuk akrab dengannya dan jaga jarak dari orang-orang yang Allah benci karena ahli maksiat, dan saya maka jaga jarak dengannya karena khawatir, karena dia adalah orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun membencinya sesuai dengan kadar kemaksiatannya, maka kita pun jaga jarak dengannya, meskipun itu tidak menutup peluang untuk mendakwainya dan menasihatinya memang ketika jalan memang terbuka untuk itu. Dan ini tentu ini adalah dan ini adalah ikatan iman yang paling kuat, al-hubbu fillah wal burdu fillah, awsaku ural iman al-hubbu fillah wal burdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, membangun kedekatan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia adalah orang yang suka bagi-bagi duit, namun karena dia taat. Maka dia taat, maka kita pun ingin dekat-dekat dengannya. Karena dia ahli maksiat, bahkan orang kafir, maka kita pun jaga jarak darinya. Itu empat jenis cinta dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian berkenaan dengan tiga rukun ibadah yang tadi telah disinggung, yang telah dibahas, yaitu al-mahabbah, cinta, kemudian roja, berharap, yaitu berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan masalah roja, maka bedakan antara roja dengan tamanni. Ya, bedakan antara roja berharap dengan berangan-angan. Ada berharap dan ada berangan-angan. Bahasa lainnya mimpi di siang bolong, ya. Maka itu berbeda. Yang namanya roja, maka dia diiringi dengan upaya. Adapun tamanni berangan-angan, itu adalah berkeinginan namun tidak ada upaya dan usaha. Maka orang berharap surga manakala dia ingin surga dan dia berupaya untuk masuk surga, melakukan upaya-upaya, sarana-sarana yang mendekatkan dia ke surga, ini namanya roja. Namun jika orang itu ingin surga namun malah melakukan amal-amal yang menjauhkan dia dari surga, katanya pengen surga namun dia melakukan perbuatan dan aktivitas yang menyebabkan dia semakin jauh dari surga, maka ini bukan berharap, namun ini namanya berangan-angan. Ini mimpi di siang hari bolong. Orang yang berharap untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menginginkan dan suka kalau diampuni oleh Allah, dan dia melakukan usaha-usaha dan upaya-upaya supaya dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ingin kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak menghentikan maksiatnya, bahkan semakin semangat untuk bermaksiat, malah semakin sungguh-sungguh dalam bermaksiat, namun ya, saya berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini namanya tamanni, ini namanya mimpi, ini namanya berangan-angan, ini namanya angan-angan kosong. Ya, kalau disebut rojak, maka dia adalah rojak yang kadib, ya, rojak yang dusta, harapan yang dusta. Ini berharap namun malah bertolak belakang, bertentangan dengan melakukan tindakan yang berkebalikan dan bertentangan dengan apa yang diharapkan. Maka ketika seorang itu berharap, berharap untuk dapat rezeki, dapat uang, namun dia cuma kemudian duduk nyantai, enggak kemudian mau kerja, namun pingin punya duit, ini namanya bukan berharap, namun ini artinya mimpi. Ini namanya berangan-angan. Maka bedakan antara roja dan tamanni, berharap dengan berangan-angan. Dan orang itu disebut memiliki roja manakala ada tiga hal pada dirinya. Manakala ada tiga hal pada dirinya. Yang pertama adalah ada padanya rasa cinta kepada sesuatu yang diharapkan. Rasa cinta pada sesuatu yang diharapkan. Kalau dia tidak punya cinta dengan sesuatu yang diharapkan, bukan orang yang berharap. Kemudian yang kedua ada khauf, ada khawatir kalau tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Maka dalam roja itu terdapat khauf. Dalam roja itu terdapat khauf. Dalam harapan itu ada rasa takut dan kekhawatiran. Dusta kalau orang itu berharap manakala dia tidak khawatir. Harus ada kekhawatiran. Khawatir kalau tidak dapat. Khawatir kalau tidak dapat. Maka seorang yang berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia khawatir. Dia khawatir, harus ada pada dirinya khawatir, khawatir kalau tidak dapat. Tapi kalau ya pengin mendapatkan ampunan, tapi kalau enggak diampuni ya enggak apa-apalah. Ya. Maka dia bukan orang yang berharap. Maka dia bukan orang yang berharap. Orang yang berharap itu ada khauf, ada kekhawatiran. Ini ada kekhawatiran. Kekhawatiran kalau itu hilang. Kemudian yang ketiga ada usaha. Ada usaha untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Dan ini berlaku untuk semua harapan. Untuk semua harapan. Ketika orang itu berharap bisa baca kitab gundul, nah itu ada, harus ada tiga hal ini, ya. Saudara, tiga hal ini. Pertama, cinta, pengen punya cita-cita, kemudian bisa baca kitab gundul lancar. Baca kitab lancar, baca Arab seperti baca bahasa Indonesia. Enggak perlu buka kamus. Pengen sekali. Kemudian ada cinta, ada pingin. Kemudian yang kedua ada khawatir. Ada khawatir, nanti khawatir saya enggak dapat. Keburu mati saya belum bisa, khawatir. Keburu sibuk saya enggak bisa. Keburu sibuk dengan anak dan istri saya enggak bisa. Keburu sibuk dengan cucu saya enggak bisa. Khawatir, ada kekhawatiran. Tapi kalau ya kalau bisa baca kitab gundul alhamdulillah, kalau enggak ya ya memang nasibnya seperti itu. Maka itu bukan roja. Itu bukan roja. Itu bukan orang berharap. Ya, itu bukan orang berharap. Orang berharap itu harus ada khawatir. Kalau bisa ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, memang jatahnya seperti itu. Itu bukan orang berharap. Bukan orang yang berharap, bukan orang yang punya roja. Yang punya harapan. Kemudian yang ketiga ada usaha, ada upaya untuk bisa. Kalau kemudian tetap jalan di tempat, ya, cuma kemudian usahanya cuma update Facebook, saya ingin baca kitab gundul. Nah, enggak ada aksi apapun, maka ini bukan roja. Ini bukan berharap. Berharap roja dalam semua hal, dalam semua perkara harus mengandung tiga rukun roja. Ada pingin, ada pingin, ada cinta, ada khawatir, dan ada usaha. Nah ini tiga rukun roja. Ada tiga rukun roja, berharap ya, terhadap suatu hal. Baik masalah-masalah diniyah, masalah-masalah akhirat, masalah-masalah agama, ataupun masalah-masalah dunia. Kemudian rojak yang diharapkan adalah rojak yang proporsional dan tidak berlebihan. Tentu rojak yang merupakan jadi rukun dalam semua ibadah adalah rojak yang proporsional dan tidak berlebihan. Karena jika rojak itu kemudian overdosis, berlebihan, ya, maka menyebabkan orang itu lancang dan berani melanggar. Ya, orang kemudian karena kemudian rojaknya harapannya itu overdosis, akhirnya dia seenaknya saja melanggar aturan-aturan Allah, kemudian meninggalkan berbagai macam kewajiban. Dia longgar, dia nyantai. Kenapa? Karena rojaknya sudah overdosis. Demikian juga al-khauf. Demikian juga al-khauf. Al-khauf yang menjadi arkanul ibadat, rukun semua ibadah adalah rasa takut yang proporsional. Rasa takut yang proporsional, yang tidak berlebihan. Karena jika orang itu rasa takutnya berlebihan, maka dia putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia kemudian merasa ya sudahlah, enggak mungkin Allah mengampuni saya, ya, dosa saya terlalu besar, ya sudah diteruskan saja maksiatnya. Dan tadi disampaikan bahasanya model ibadah yang benar adalah yang memadukan hal ini. Ya, yang memadukan hal ini, ada mahabbah, ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu motor penggerak orang untuk beramal. Motor penggerak orang untuk beramal, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kemudian roja, yang ini mendorong dia untuk semangat melakukan kewajiban. Dan ada al-khauf, yang ini mengendalikannya untuk menghindari dan menjauhi berbagai hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang model ibadah yang dikehendaki, yang diinginkan adalah memadukan ya, memadukan tiga hal ini. Dan model ibadah yang tidak benar tadi disampaikan ada tiga model ibadah yang tidak benar. Yang pertama adalah beribadah hanya dengan modal cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah model ibadah yang dianut oleh sufiyah atau ba'du sufiyah, atau kemudian sufiyah ghullatu sufiyah, sufiyah yang ekstrim. Ya, mereka yang berkeyakinan bahasanya jika orang itu beribadah, sholat, puasa dan yang lain itu karena surga, karena ingin masuk surga, maka dia belum ikhlas dan masih musyrik. Ya, karena yang ikhlas itu manakala bukan karena takut dengan neraka dan bukan karena ingin surga. Nah, itu ibadah yang ikhlas. Maka anggapan dan asumsi ini tentu satu hal yang tidak benar tadi disampaikan. Ya, disampaikan ibadah para rasul, ya, mereka adalah wayata'unana rohoban warohaba, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa harap dan rasa takut. Dan tadi ibadahnya Isa, ibadahnya Uzair, mereka adalah orang-orang yang wayarjuna rahmatahu wayakhafuna adabah, yang mereka ini berharap kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan khawatir dan takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal jannata wa mayuqarribu ilaiha min qaulin wa amal, wa a'udzubika minan nar wa mayuqarribu ilaiha min qaulin wa amal. Nabi mengajarkan pada kita untuk berdoa minta surga dan berlindung dari neraka. Dan tidak ada minta surga kecuali karena ingin surga. Dan itu tidak ada kemudian berlindung dari neraka, berlindung dari sesuatu yang ditakut kecuali neraka itu sesuatu yang ditakuti. Maka berlindung dari neraka maknanya adalah takut pada dengan neraka. Itu ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah ideal, itulah ibadah manusia yang paling mulia dan manusia yang paling bertakwa. Ya, oleh karena itu maka ibadah yang dianut oleh ba'du sufiyah, sebagian orang-orang sufi, makanya adalah ibadah yang berlebihan dan ibadah yang tidak benar. Sufiyah diambil dari kata-kata sufun, diambil dari kata-kata sufun yang artinya wal. Ini, karena orang-orang sufi ini di awal kemunculannya, ya, mereka menjadikan baju wal itu sebagai sebagai tanda, sebagai tanda dan ciri. Oh, dan ciri ciri mereka, semuanya mereka pakai wal kasar, yaitu suf. Dan mereka menjadikan wal itu sendiri sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini satu hal yang keliru. Karena di antara bentuk bid'ah adalah beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang mubah secara syariat. Maka mereka mau pakai wall, mau pakai yang lain, itu pada dasarnya ya, boleh-boleh saja. Mau kemudian pakai batik, mau kemudian pakai wall, mau pakai ini, boleh-boleh saja. Ketika kemudian hal yang mubah ini dijadikan sebagai ibadah, kemudian orang itu merasa beribadah, tambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai pakaian tertentu, model tertentu, yang itu pada dasarnya adalah mubah menurut syariat, maka ini adalah bentuk bid'ah. Maka di antara kaidah dalam bid'ah adalah beribadah kepada Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan hal-hal yang hukumnya mubah. Yang mereka ini adalah orang-orang yang semangat dalam masalah beribadah, semangat untuk memburu akhirat dan mengejar akhirat. Namun karena semangat yang tidak dibimbing oleh ilmu, maka seringkali kemudian semangat tadi overdosis sehingga menabrak aturan-aturan syariat. Kemudian model ibadah yang lain yang tadi disebutkan ini adalah model ibadahnya model ibadahnya murji'ah. Murji'ah diambil dari kata-kata irja, nanti akan dibahas, akan disinggung di halaman setelahnya, nanti akan disinggung. Artinya irja artinya menunda, mengakhirkan. Maka murji'ah disebut murji'ah karena mereka mengakhirkan amal badan dari iman. Mereka beranggapan bahwasanya amal badan bukanlah unsur pembentuk iman. Dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh semua sekte Murji'ah. Semua sekte Murji'ah sepakat bahwasanya amal badan bukan bagian dari iman. Dijelaskan oleh Syaikh Saleh Fauzan di sarah beliau untuk Matan Tahawiyah dan yang lain, bahwasanya sekte Murji'ah ada empat. Sekte Murji'ah itu ada empat. Yang pertama adalah Jahmiyatul Murji'ah. Jahmiyatul Murji'ah. Murji'ah dalam bentuk yaitu aliran Jahmiyah. Aliran Jahmiyah yang mereka ini berkeyakinan bahwasanya iman itu sekedar al-ma'rifatu, mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah maka dia beriman. Siapa yang mengenal Allah dialah orang yang beriman. Dan tentu jawaban untuk hal ini satu hal yang gampang. Jika demikian maka iblis nanti mukmin. Maka iblis nanti mukmin karena iblis kenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mengerti dan kita semua sepakat bahwasanya iblis adalah kafir karena Allah telah tegaskan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong dan iblis adalah makhluk yang kafir. Padahal dia mengenal Allah, mendengar perintah Allah, berdialog dengan Allah, berdoa kepada Allah agar diberi umur panjang dan tidak mati kecuali setelah kiamat tiba. Itu iblis. Dan perlu diketahui bahasanya iblis itu diambil dari kata-kata ablasa yublisu, artinya putus asa. Karena iblis disebut iblis karena dia adalah sudah difonis dan sudah putus asa, difonis sehingga putus asa, tidak mungkin mendapatkan, tidak mungkin bisa berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahasanya aliran yang namanya Jahmiyah, yang mereka para pengikut Jahm bin Sufwan, mereka ini memiliki salah sujimat kulu hafasat, tiga jim semuanya rusak. Salah sujimat, jimat itu jim ya. Salah sujimat, tiga jim kulu hafasat yang semuanya adalah rusak. Karena Jahmiyah ini dia Murji'ah dalam iman. Murji'ah dalam iman ada jimnya kan? Murji'ah. Nah, ada jimnya. Dalam masalah iman Murji'ah. Amal badan bukan bagian dari iman, bahkan iman itu sekedar ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka itu adalah Jabariyah fil Qadar. Jabariyah, ada jimnya? Ya, Jabariyah fil Qadar. Dalam masalah bersikap terhadap takdir, mereka Jabariyah. Fatalism. Manusia dipaksa oleh takdir. Dan ini adalah keyakinan yang menyimpang. Kemudian Jahmiyah itu sendiri dalam pengertian ingkaru sifat. Mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahmi itu identik dengan masalah sifat. Masalah sifat. Dan mereka itu Jahmiyah itu sendiri. Dan Jahmi ada jimnya ya, yang maknanya adalah pengingkaran terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Jahmiyah itu punya salah sujimat, tiga jim kulu hafasat yang semuanya rusak. Kemudian kemudian Murji'ah, sekte yang kemudian yang kedua adalah As'ariyah. As'ariyah dalam masalah iman itu Murji'ah. Karena iman menurut mereka adalah tasdik, percaya. Tasdik, iman menurut mereka adalah percaya. Maka siapa yang percaya maka dia telah beriman. Siapa yang percaya Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, dia beriman. Allah itu esa, maka dia telah beriman. Dan tasdik itu letaknya di hati kata mereka. Jadi satu hal yang tidak benar. Dalil menunjukkan tasdik itu di samping ada di hati juga ada di anggota badan. Terdapat hadis tentang masalah zina mata, zina tangan dan seterusnya. Ada kalimat wal farju yusaddiquhu au yukadzibuhu. Kemudian kemaluan itu yang tasdik membenarkannya atau mendustakannya. Berarti ada tasdik di anggota badan. Ada tasdik di anggota badan. Ada tasdik di anggota badan. Tasdik tidak hanya di hati. Percaya, membenarkan itu tidak hanya di hati. Anggota badan juga punya tasdik. Maka tidak benar anggapan mereka bahasanya tasdik atau percaya itu hanya ada dan itu letaknya di hati. Bahkan tasdik itu tidak hanya di hati namun juga di anggota badan. Maka kalau betul iman itu adalah tasdik, maka juga harus ada tasdik di anggota badan. Bentuknya taat. Bentuknya taat. Maka inilah akidah akidah Asy'ariyah. Iman itu adalah tasdik. Cukup dengan tasdik. Maka siapa yang di dalam hatinya terdapat tasdik namun dia tidak mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, menurut Asy'ariyah dia orang yang beriman di sisi Allah. Nanti di akhirat masuk surga. Karena syahadat la ilaha illallah itu adalah sekedar alat untuk memberikan hak-hak muslim di dunia. Kalau ada orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak mau mengikrarkan syahadat, maka dia tetap beriman. Mukmin indallah, dia mukmin di sisi Allah ahlul jannah. Namun karena dia tidak mengikrarkan syahadat, maka orang lain enggak tahu kalau dia adalah seorang muslim, maka dia tidak diperlakukan sebagaimana perlakuan layaknya seorang muslim. Maka ikrar syahadat itu cuma untuk hukum iman di dunia. Adapun hukum iman di akhirat itu tasdik. Kemudian dan berkenaan dengan tasdik hati, maka sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, tasdik hati yang murni tasdik hati tanpa diiringi dengan amal badan sama makrifat itu sulit untuk dibedakan. Sulit untuk dibedakan. Tadi Jahmiyah, iman hanya sekedar makrifat, mengenal, tahu, kenal Allah. Kalau orang itu percaya dengan Allah, mempercaya ini, membenarkan ini, tidak diiringi dengan amal badan sama makrifat, tidak ada bedanya. Sama konsep iman menurut Jahmiyah tidak ada bedanya. Ya, apa itu kemudian percaya yang murni di dalam hati? Ya sama dengan makrifat, orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hakikatnya akidah Asy'ariyah dalam masalah iman itu akidah Jahmiyah. Kemudian yang ketiga adalah Murji'ah Karamiyah, pengikut Muhammad Al-Karam. Dan Muhammad Al-Karam ini dia adalah musabbihah dalam masalah sifat. Dia adalah orang yang di masa silam yang mengatakan sifat Allah sama dengan sifat manusia. Allah melihat sebagaimana manusia melihat. Allah punya wajah sebagaimana wajah manusia dan seterusnya. Itu Karamiyah. Karamiyah disebut juga dengan musyabbihah, mumathilah. Namun dalam masalah iman, Karamiyah adalah menyatakan bahasa iman itu sekedar ucapan lisan. Ikrar syahadat itu iman. Meskipun orang tidak punya tasdik, orang tidak punya keyakinan dalam hati dan tidak punya amal dengan badan. Dan sanggahan tentu untuk ini tentu gampang. Orang munafik di masa Nabi yang mereka bersahadat, kalau menurut akidah Karamiyah harusnya mereka mukmin. Dan kita semua tentu tahu sepakat mereka kafir dan mereka adalah penghuni lapis neraka yang paling bawah. Demikian juga bantahan untuk Karamiyah, firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah, wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini bantahan untuk Karamiyah. Ada orang yang ikrar lisannya mengatakan beriman pada Allah dan hari akhir, namun dengan tegas Allah katakan wa ma hum bimuminin, mereka bukan orang yang beriman. Kemudian yang keempat adalah murji'atul fuqaha. Disebut murji'atul fuqaha karena penganutnya banyak dari para ulama fikih, tepatnya Hanafiyah. Tepatnya Hanafiyah. Sebagaimana nanti akan kita baca. Mereka ini kemudian iman itu unsurnya cuma dua saja, keyakinan hati dan ikrar syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan lisan. Itu sudah mukmin, meskipun tidak punya amal sama sekali. Meskipun tidak punya amal badan sama sekali. Karena amal badan bukan bagian dari iman dalam keyakinan mereka. Unsur pembentuk iman cuma dua, keyakinan hati dan ucapan dan ikrar syahadat. Itu pembentuk unsur, dua unsur pembentuk iman. Yang lain bukanlah unsur pembentuk iman. Namun amal dengan anggota badan mereka katakan namanya dalam keyakinan murji'atul fuqaha itu adalah lazimul iman, konsekuensi iman. Semestinya orang yang punya iman beramal. Namun seandainya tidak beramal, namun seandainya tidak beramal, ya, dia tetap orang yang beriman. Namun ketika dia tidak beramal, dia berhak untuk mendapatkan dosa. Dia berhak untuk mendapatkan dosa, kemudian mendapatkan hukuman dan seterusnya. Sebagaimana konsekuensi laki-laki pemberani. Ke kamar mandi gak perlu ditemani, meskipun itu malam hari. Kalau kemudian ada laki-laki yang ke kamar mandi malam hari harus ditemani, maka ya apakah kemudian gak jadi laki-laki? Ya tetap masih laki-laki. Namun tercela dia. Namun dia tercela. Ya seperti itulah iman. Kalau orang itu punya keyakinan hati, kemudian punya ikrar syahadat la ilaha illallah, maka dia orang yang beriman. Dan semestinya orang yang beriman beramal. Kalau dia tidak beramal, maka dia tercela. Maka dia tercela. Namun ini tidak sampai menghilangkan statusnya sebagai orang yang beriman. Maka murji'ah dengan empat sektenya semua sepakat, semuanya sepakat amal badan bukan bagian dari iman. Semuanya sepakat amal badan bukan bagian dari iman, bukan unsur pembentuk iman. Tapi kemudian kalau Jahmiyah dan As'ariyah, maka iman itu cuma di hati. Karamiyah, iman itu cuma di lisan, tidak di hati dan tidak di anggota badan. Murji'atul fuqaha, maka iman itu tempatnya ada dua, di hati dan di lisan. Namun anggota badan, amal anggota badan bukan unsur pembentuk iman. Maka kesimpulannya dari semua sekte yang ada, semuanya sepakat bahasanya amal badan bukanlah semua amal badan bukanlah unsur pembentuk iman. Murji'ah ini kemudian pola model mereka dalam beribadah adalah mengedepankan rojak dan harapan. Mereka ketika yang mereka baca dari ayat-ayat Al-Quran itu cuma ayat-ayat harapan, ayat-ayat harapan, sehingga ayat-ayat ancaman, bahaya maksiat itu tidak masuk dalam pembacaan mereka. Maka mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan rojak. Hanya mereka katakan bahasanya ahlul maksiat. Iman mereka yang ekstrim dari murji'ah mengatakan iman saya sama dengan imannya Jibril. Iman saya sama dengan imannya Jibril. Imannya afsaqun nas, orang yang paling fasik, orang yang paling getol maksiat, sama imannya orang yang paling taat, itu semisal, itu setara. Kemudian khawarij, kemudian model ibadah yang ketiga adalah ibadahnya khawarij. Yang ini kebalikan dari murji'ah. Kebalikan dari murji'ah. Dan perlu diketahui bahasanya murji'ah itu muncul sebagai antitesis terhadap kemunculan khawarij. Murji'ah itu muncul karena membantah bid'ah dengan bid'ah. Murji'ah itu muncul sebabnya karena membantah bid'ah dengan bid'ah. Membantah bid'ah dengan memunculkan bid'ah yang lain. Khawarij muncul duluan. Dan khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Di antara keyakinan mereka mengkafirkan dosa besar, pezina kafir, pencuri kafir, perampok kafir, pembunuh kafir, kok semuanya kafir? Maka dia dibalas, semuanya mukmin dengan iman yang sempurna. Maka pencuri itu mukmin dengan iman sempurna, pezina itu beriman dengan iman sempurna. Antitesis. Reaksi, ada aksi dari Khawarij yang meniadakan iman dari para pelaku dosa besar, akhirnya timbul reaksi. Timbul reaksi. Ini jengkel dengan Khawarij, jengkel sama Khawarij, kemudian antitesisnya, kemudian reaksinya, kemudian berlebihan, overdosis karena tidak dibimbing oleh ilmu. Akhirnya kemudian maka pelaku maksiat, maka kemaksiatan tidak mengurangi kadar iman. Ini sebagai antitesis dari Khawarij yang mengatakan pelaku maksiat kafir, pelaku maksiat kafir, pencuri kafir, pezina kafir. Artinya kemudian pencuri mukmin dengan iman sempurna, pezina mukmin dengan iman yang sempurna. Ya, untuk kemudian Khawarij nanti akan kita sekalian bahas di setelah kita lanjutkan membaca kitab ini. Kemudian kembali ke matan. Qala Muslim rahimallahu taala, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu artinya a'buduka ya rabbi bima madha. Maknanya kata penulis, ya Allah wa ya Rabbku, aku menyembahmu dengan tiga rukun ibadah yang telah lewat. Ya, dengan mahabbah, dengan cinta, dengan roja dan dengan khauf. Itu bihadits salasa, dengan tiga hal: cinta kepadamu, berharap anugerahmu dan kasih sayangmu, dan takut dengan murka dan siksamu. Fahadits salah satu arkanul ibadah. Ya, maka yang menyebut tiga hal ini dengan arkanul ibadah, ya, tadi saya sampaikan sesoleh Fauzan, demikian juga ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Maka mahabbah, kemudian khauf dan roja itu disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan sebutan arkanul ibadah, rukun untuk semua ibadah. Fahadits salasu arkanul ibadah, maka tiga hal ini, tiga-tiganya adalah rukun ibadah. Wasarfuha li ghairillahi syirkun, dan membelokkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kemusyrikan. Memberikannya dan membelokkannya, mana asal dari sorofa, membelokkan, mengubahnya. Mana asal dari sorofa adalah tergir, mengubah, mengubahnya yang harusnya untuk Allah kemudian diubah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan syirkun adalah kemusyrikan. Maka kemusyrikan adalah sorful ibadah li ghairillah. Namun sebagian masyayikh mengkritik definisi kemusyrikan dengan kalimat mengkritik dalam artian diksi kurang tepat, ya, meskipun tidak mengubah makna. Ya, ketika diksinya pakai kata-kata sorfu, sorful ibadah li ghairillah, karena yang dipakai oleh syariat, dipakai oleh syariat untuk mendefinisikan kemusyrikan, semuanya pakai kata-kata ja'ala, dan tidak ada satupun yang menggunakan kata-kata sarafa. Wala taja'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian melakukan kemusyrikan. Wa taja'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka pakai kata-kata ja'ala. Demikian juga ketika Nabi ditanya tentang kemusyrikan, wa anta dosa yang paling besar, anta ja'ala lillahi niddan wa wa khalaqaka, kau jadikan untuk Allah tandingan pada Allah yang menciptakanmu. Ketika kemudian Nabi mendengar ada ungkapan yang merupakan kemusyrikan, syirkun asghar, Nabi katakan aja'altani lillahi niddan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka dari sejumlah dalil-dalil ini semuanya menggunakan ja'ala, maka yang tepat diksi untuk definisi syirkun itu diksinya, pilihan katanya bukan sorf namun ja'lu. Yeah. Definisi umum untuk kemusyrikan adalah sarful ibadah li ghairillah. Definisi tawaran yang lebih tepat adalah ja'lul ibadah li ghairillah. Ya, menjadikan ibadah li ghairillah. Ya, dua definisi ini ya, secara makna ya, itu ya, tidak berbeda. Ini cuma pembahasan masalah diksi apa yang lebih afdal. Ya, diksi apa yang lebih afdal. Yang mengkritik definisi sarful ibadah li ghairillah mengatakan gunakan alfat syar'iyah, gunakan redaksi syar'i. Nah, redaksi syar'i untuk kemusikan itu ja'alah. Wa fi hadhihi tsalas, maka dalam tiga rukun ibadah ini terdapat sanggahan alaman ta'ala qabi wahidatin minhunna, untuk orang yang bergantung dengan salah satu darinya, semacam bergantung dengan cinta semata, au ta'allaqa atau bergantung dengan rojak semata, au ta'allaqa bil khawfi wahdahu atau bergantung dengan rasa takut semata, faman sarafa min hasyai'an li ghairillah fawa musyrikun, maka siapa yang memberikan satu dari tiga hal ini kepada selain Allah, maka ini adalah kemusyrikan. Penjelasannya, ya kana abutu artinya na'butuhu, kita menyembah Allah dengan tiga hal ini, dengan cinta, dengan rasa takut dan harap. Li'annaha la tatahaqqaq al-ibadah, karena tidaklah ada yang disebut ibadah kecuali dengan tiga hal ini, yaitu dengan gabungan tiga hal ini. Kemudian man ahabba ghairallah, siapa yang cinta pada selain Allah maka dia musyrik. Dan siapa yang berharap kepada selain Allah dengan harapan yang hanya boleh diberikan kepada Allah, maka dia musyrik. Dan siapa yang punya rasa takut kepada selain Allah dengan rasa takut yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah, maka dia musyrik. Maka tiga rukun ini memberikan bantahan kepada orang yang hanya beribadah dengan mahabbah semata, yaitu sufiyah di catatan kaki, yaitu sufiyah. Atau yang beribadah kepada Allah dengan rojak semata, itulah murji'ah. Atau yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut, yaitu khawarij. Yaitu khawarij masa silam. Khawarij masa silam adalah orang yang rajin beribadah dan sangat takut dengan maksiat, sangat takut dengan dosa, sampai-sampai akhirnya mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Ya, mereka fanis kafir orang-orang yang berbuat dosa karena demikian takutnya kepada takutnya dengan dosa dan maksiat. Dan ini berbeda dengan khawarij masa sekarang, ya, yang mereka adalah orang yang lebih cenderung pada menghalalkan dusta, menghalalkan ini, enggak takut dengan dosa. Beda dengan khawarij masa silam, yang mereka adalah lusak, mereka adalah para ahli ibadah yang takut dengan dosa. Dan nama lain dari khawarij adalah wa'idiyah. Yusammuna al-wa'idiyah, khawarij disebut juga dengan sebutan wa'idiyah, karena mereka hanya mengambil dan hanya melihat nususul wa'id, dalil-dalil ancaman saja. Dan mereka tutup mata dengan dalil-dalil wa'ad, dalil-dalil yang memberikan motivasi dan harapan. Namun lebih detailnya yang disebut dengan wa'idiyah adalah dua sekte, yaitu khawarij dan mu'tazilah. Khawarij dan mu'tazilah dua-duanya disebut wa'idiyah, karena mereka adalah orang yang berkeyakinan bahwasannya pelaku maksiat yang tidak bertobat kekal di neraka. Mu'tazilah berkeyakinan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Khawarij demikian juga, pelaku dosa besar, pelaku maksiat kekal di neraka. Beda khawarij sama mu'tazilah cuma di dunia, penilaian untuk berkaitan dengan hukum dunia. Menurut khawarij, pelaku maksiat di dunia telah keluar dari iman dan telah masuk ke dalam kekafiran, alias menjadi orang kafir. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahasanya pelaku maksiat, pelaku dosa besar, dengan maksiatnya dia telah keluar dari lingkaran iman namun dia belum kafir. Maka pelaku dosa besar itu namanya tidak mukmin, tidak kafir. Mukmin bukan, kafir belum. Namun gimana nasibnya di akhirat? Dalam keyakinan Mu'tazilah, nasibnya di akhirat kekal di neraka. Sama dengan keyakinan Khawarij. Maka beda antara Khawarij dengan Mu'tazilah berkenaan dengan pelaku maksiat, itu cuma nama pelaku maksiat ketika di dunia. Ya, mereka berselisih apakah kafir ataukah tidak. Meskipun mereka sepakat kalau keluar dari iman. Khawarij sepakat kalau pelaku maksiat itu keluar dari iman. Mu'tazilah sepakat kalau pelaku maksiat itu keluar dari iman. Namun mereka berselisih setelah keluar dari iman masuk dalam kekafiran ataukah tidak. Khawarij mengatakan masuk dalam kekafiran. Mu'tazilah mengatakan belum kafir. Terus apa namanya? Namanya tidak mukmin, tidak kafir. Sehingga Mu'tazilah berkeyakinan bahasanya di dunia manusia itu ada tiga macam. Mukmin, kafir, dan tidak mukmin, tidak kafir. Dan yang benar, manusia cuma ada dua macam sebagaimana keyakinan Ahlu Sunnah dan keyakinan Khawarij. Dan kecocokan Khawarij dengan Ahlu Sunnah di sini tidak masalah. Karena Khawarij benar dalam masalah ini. Dalam masalah bahasanya manusia cuma ada dua, mukmin atau kafir. Khawarij demikian, manusia itu mukmin atau kafir. Tidak ada yang ketiga. Ahlu Sunnah juga demikian. Maka karena mereka meyakini bahasanya pelaku maksiat kekal di neraka, maka Mu'tazilah demikian juga Khawarij disebut Wa'idiyah. Kemudian kembali ke atas terlebih dahulu. Wa fiha dalam surat Al-Fatihah minal fawaid di antara kandungannya adalah sanggahan untuk Ta'if Salas, tiga kelompok yang masing-masing kelompok ini bergantung dengan salah satu dari tiga rukun ibadah. Semisal orang yang beribadah kepada Allah dengan semata-mata cinta, demikian juga orang yang beribadah kepada Allah dengan semata-mata roja, semacam murjiah. Demikian juga orang yang beribadah kepada Allah dengan semata-mata rasa takut, yaitu Khawarij. Penjelasannya, murji'ah disebut murji'ah karena li'annam arja'ul a'mala, karena mereka menunda amal dari lingkaran, memundurkan amal badan dari lingkaran iman. Akharuha, mereka mengakhirkan, memundurkan amal badan an musammal iman dari definisi iman. Musammal iman di sini terjemahnya definisi iman. Karena irja maknanya dalam bahasa Arab artinya takhir, menunda, membelakangkan. Contohnya di surat Al-A'raf dan surat As-Su'ara, qalu arjih wa akhahu, tunda dia dan saudaranya. Makna ayat akhir sa'nahu, tunda urusannya. Wangdur fiha, lihat dulu apa yang dia lakukan dan saudaranya. Maka irja maknanya adalah takhir, menunda. Murji'ah disebut murji'ah karena mereka menunda amal badan dari hakikatul iman, dari pengertian iman. Wa akhrajuha, dan mereka keluarkan amal badan dari hakikat iman, dari pengertian iman. Dan ini satu hal yang disepakati oleh semua sekte murji'ah. Amal badan tidak termasuk bagian dari iman. Amal badan bukan bagian dari iman. Semua empat sekte murji'ah yang tadi kita sampaikan semuanya sepakat kalau amal badan bukan bagian dari iman. Amal badan, apa yang dilakukan dengan badan, apa yang diucapkan oleh lisan, itu tidak mempengaruhi keberadaan iman. Kemudian Khawarij. Khawarij adalah orang-orang yang kharaju ala wulatil muslimin, memberontak terhadap penguasa kaum muslimin. Wa kafaruhum, dan mereka mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Wahum ya'tamiduna, dan mereka bersandarkan pada nususul wa'id, dalil-dalil ancaman, dan mereka mengkafirkan bil kabair, dengan dosa besar yang tidak sampai level kemusyrikan. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, siapa yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar belum bertobat, fawa mukhalladun finnar, maka dia kekal di neraka. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya di antara kemudian keyakinan Khawarij adalah yukafiruna bil kabair, mengkafirkan orang, memfonis kafir orang karena semata-mata dia melakukan dosa besar. Namun yang benar ini bukan bukan mahalul ittifaq, satu hal yang disepakati oleh semua sekte Khawarij. Sekte Khawarij ada 20, kurang lebih ada 20-an sekte, sekte Khawarij masa silam. Namun yang benar ini adalah akidatul jumhurul Khawarij. Ini adalah akidah jumhur Khawarij, mayoritas Khawarij, kecuali Najadat. Kecuali satu sekte Khawarij yang namanya An-Najadat. Mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Namun jumhur Khawarij meyakini bahasanya pelaku dosa besar itu kafir. Dan perlu diketahui sebagian orang beranggapan bahasanya syarat supaya ada Khawarij masa kini, Khawarij modern, dia harus meyakini kafirnya pelaku dosa besar. Sebagian orang, wah itu jangan itu disebut Khawarij. Dilihat dulu, apakah dia mengkafirkan pelaku dosa besar? Pencuri kafir, kemudian pezina kafir? Enggak. Dia tidak menerima usul Khawarij. Tidak menerima usul Khawarij, maka jangan dia sebut itu Khawarij. Ya menyimpang atau sesat, ya, keblinger, tapi jangan disebut Khawarij. Ada sebagian orang tahafut, hati-hati, katanya hati-hati. Ya, kemudian ya, dengan alasan hati-hati dia tidak mau menyebut, atau kemudian berkeyakinan satu kelompok yang menyimpang itu yang disebut oleh para ulama sebagai Khawarij, dia tidak mau menyebutnya Khawarij. Alasannya yang disebut Khawarij harus kemudian meyakini usul Khawarij, dan usul Khawarij adalah at-takfir bidzunub, mengkafirkan orang karena dosa besar. Dan ini adalah sikap hati-hati yang dianut oleh sebagian orang, ini satu hal yang tidak benar. Minimal karena dua alasan. Alasan yang pertama, mengkafirkan karena dosa at-takfir bidzunub itu bukan usul Khawarij. Dalam artian yang disepakati oleh semua sekte Khawarij masa silam, itu adalah pendapat jumhurul Khawarij. Jumhurul Khawarij, dan bukan semua sekte mereka. Najadat tetap disebut Khawarij. Najadat, sekte An-Najadat, sekte Khawarij masa silam, itu tetap disebut Khawarij. Padahal mereka tidak memvonis, ya, mereka tidak mengkafirkan karena semata-mata maksiat dan dosa besar. Namun tetap Khawarij, ingat. Tetap Khawarij. Berarti tidak harus untuk disebut Khawarij itu tidak harus orangnya berkeyakinan pelaku dosa besar, pezina, koruptor, pencuri, macam-macam, kafir. Tidak harus demikian. Kemudian yang kedua, yang disebut oleh Khawarij pada awal pertama kali kemunculannya, mereka tidak takfir bidzunub. Mereka tidak melakukan vonis kafir karena dosa. Mereka melakukan vonis kafir karena tahkim, karena Ali berdamai dengan, berkeinginan untuk berdamai, kemudian berdamai dengan Muawiyah. Siapa yang kemudian, semua yang terlibat dalam tahkim, perdamaian antara Ali dengan Muawiyah, siapa yang terlibat dalam tahkim dan setuju dengan tahkim, maka dia kafir. Itu saja yang mereka, itu saja yang mereka lakukan, dan karena itu mereka disebut Khawarij. Karena ini mereka disebut khawarij. Sekte khawarij pertama kali munculnya yang oleh para sahabat disebut khawarij, mereka tidak yukafiruna bidzunub. Itu yukafiruna bidzunub itu belakangan. Itu belakangan. Mereka cuma takfir bitahkim. Yukafiruna bitahkim. Memfonis orang kafir gara-gara masalah tahkim. Siapa yang terlibat, siapa yang setuju, siapa yang sepakat, siapa yang senang adanya tahkim perdamaian antara Ali dengan Muawiyah, maka dia kafir. Maka ketika kemudian khawarij pertama kali munculnya di masa sahabat, di masa Ali, yang mereka ini disebut khawarij dan diyakini oleh para sahabat sebagai khawarij, tidak ada pada mereka poin mengkafirkan karena dosa. Sehingga anggapan sikap hati-hati sebagian orang yang mempersyaratkan satu pergerakan, satu kemudian aliran, satu kelompok untuk disebut khawarij harus mengimani usul khawarij, yaitu kata mereka usul khawarij adalah meyakini kafirnya pelaku dosa besar adalah satu hal yang bukan syarat. Kehati-hatian ini adalah kehati-hatian yang tidak pada tempatnya dengan dua alasan tadi. Dua alasan tadi semuanya menunjukkan itu bukan syarat. Takfir bidzunub itu bukan syarat untuk disebut khawarij. Mengkafirkan pelaku dosa besar itu bukan syarat untuk disebut khawarij. Apa hukum tahkim perdamaian Ali dengan Muawiyah yang ini dalam rangka untuk kemudian melindungi darah kaum muslimin? Masuk. Amrun masuk, satu hal yang disyariatkan, imam mustahab atau bahkan wajib. Maka mereka mengkafirkan karena satu poin saja, karena satu hal yang sebenarnya hukumnya wajib atau satu hal yang sebenarnya hukumnya mustahab, atau minimal kita katakan satu hal yang hukumnya masyru', mereka anggap itu sebagai sebab kekafiran. Maka ciri khas dari khawarij adalah mereka mengkafirkan orang bukan karena hal yang seharusnya menjadi sebab kekafiran. Mereka mengkafirkan, memfonis kafir orang lain bukan karena faktor-faktor yang menyebabkan kekafiran. Itu yang jadi usul khawarij. Itu yang menjadi sebab adanya penamaan khawarij. Dengan munculnya khawarij di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini catatan penting berkenaan dengan masalah ini. Masalah kemudian nilai atau vonis khawarij. Jadi antara perbuatan mereka adalah mereka bermudah-mudah untuk mengkafirkan penguasa kaum muslimin, kemudian melakukan pemberontakan. Namun melakukan pemberontakan itu bukan syarat untuk disebut khawarij. Yang jadi syarat untuk disebut khawarij adalah yujizunal khuruja ala wulatil muslimin. Membolehkan. Tidak harus sampai harus aksi nyata. Namun membolehkan pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin yang dianggap zalim atau dianggap menyimpang. Tidak harus sampai aksi. Kalau ini kan kharaju di sini aksi. Alladzina kharaju ala wulatil muslimin. Ini kan aksi nyata. Memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Untuk syarat untuk disebut khawarij itu tidak harus sampai aksi nyata. Cukup dengan meyakini bolehnya memberontak. Alasannya karena di antara sekte khawarij ada yang anti pemberontakan secara real. Ada satu sekte khawarij namanya Qa'diyah yang mereka anti pemberontakan secara real, cuma provokator saja. Meskipun demikian mereka tetap disebut khawarij. Sehingga pemberontakan secara real itu bukan syarat untuk disebut khawarij. Ya, kemudian kita lanjutkan sedikit ke matan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kalimat ini terdapat tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu ada padanya tauhid uluhiyah, dan iyyaka nasta'in ada di dalamnya tauhid rububiyah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim Fiha raddu 'alal mubtadi'in adalah sanggahan untuk mereka-mereka para ahli bid'ah. Penjelasannya. Ia kana budu di dalamnya terdapat tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba yang bernilai ibadah yang Allah syariatkan untuk mereka. Karena uluhiyah maknanya adalah ibadah, dan ibadah adalah perbuatan hamba. Ya kana sta'in, aku mohon, kami hanya mohon pertolongan kepadamu di dalam terdapat tauhid rububiyah. Li'anna li'anata, karena ya, i'anah menolong adalah di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid rububiyah maknanya adalah mengesakan Allah berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya. Ihdinas sirat, berilah kami petunjuk pada jalan yang lurus. Maka petunjuk atau hidayah ada dua macam, hidayah dalalah wal irsyad, hidayah petunjuk dan bimbingan, hidayah taufik wa tasdid. Hidayah taufik wa tasdid, taufik digerakkannya hati untuk melakukan kebaikan. Atau bahasa yang lainnya, hidayah ada dua macam, hidayah ilmu dan hidayah amal. Bahasa kerennya, hidayah ilmu, hidayah informasi. Maka hidayah informasi, orang punya informasi manakah kebaikan dan manakah keburukan. Mengertinya orang, manakah orang itu mendapatkan informasi tentang mana kebaikan dan keburukan, itulah orang yang mendapatkan hidayah ilmu. Itulah hidayah dalalah wal irsyad. Dan semua orang yang mendapatkan informasi tentang kebaikan dan kejelekan ternyata belum tentu mentaatinya, karena dia tidak mendapatkan hidayah taufik dan amal. Dan hidayah hidayah dalalah dan irsyad ini didapatkan oleh semua makhluk mukmin dan kafir dan musyrik, karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjuki, membimbing mereka untuk menuju jalan yang benar. Akan tetapi orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak mau menerimanya. Allah Ta'ala berfirman, afdapun thamud fahadainahum, maka kami berikan kepada mereka hidayah, yaitu hidayah ilmu, hidayah informasi. Fastahabul amma alal huda, lalu mereka memilih kesesatan dibandingkan petunjuk. Dan di sini kesesatan itu disebut dengan buta, al-amma. Dan demikianlah realitanya, orang yang tidak berjalan dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk wahyu, adalah orang yang buta dalam hidup ini. Hadainahum artinya bayanna lahum, kami jelaskan pada mereka. Maka Allah telah memberikan petunjuk semua makhluk dalam bentuk hidayah bayan, penjelasan, wal irsyad dan bimbingan, yaitu hidayah ilmu, yaitu hidayah informasi. Kemudian hidayah jenis yang kedua adalah hidayah taufik, yaitu menerima kebenaran. Dan ini khusus didapatkan orang-orang yang beriman. Maka ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka ketika Anda mengucapkan kalimat ini, Anda memohon kepada Allah dua jenis hidayah di atas. Mustaqim artinya muktadil, lurus. Siratal mustaqim artinya jalan yang lurus, berbeda dengan jalan kesesatan. Maka dia adalah multawiyah, jalan yang bengkok, munharifah menyimpang, muta'arrijah yang bengkok, yang akan menyesatkan man sara 'alaiha, siapa saja yang berjalan di atasnya. Adapun jalan Allah, maka jalan yang lurus, jalan yang jelas, muktadil yang lurus. Siapa yang berjalan menitinya, maka jalan tersebut akan membawanya ke surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subula, janganlah engkau ikuti jalan-jalan yang menyimpang, yang akan memisahkan kalian dari jalannya. Fa'angta, maka ketika Anda berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim, maka Anda berdoa mohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada Anda supaya bisa meniti jalan ini. Maka di ihdinas siratal mustaqim tadi disampaikan di matan adalah sanggahan untuk ahli bid'ah yang mereka dalam beramal tidak berdasarkan petunjuk. Ya, mereka dalam beramal tidak berdasarkan dalil, petunjuk dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sikap yang benar adalah berjalan dengan petunjuk, berjalan di atas jalan yang lurus dengan petunjuk. Yang petunjuk itu adalah ilmu. Yang ilmu ini adalah ilmu wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kembali ke matan. Wa amal ayatani al-akhiratan, adapun dua ayat yang terakhir, maka isinya adalah menyebutkan macam-macam manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi tiga kelompok. Yang pertama orang yang diberi nikmat, yang kedua orang yang dimurkai, ketiga orang yang sesat. Nah, maka orang yang dimurkai adalah orang yang punya ilmu namun tidak punya amal. Orang yang sesat adalah ahli ibadah, rajin beribadah namun tidak punya ilmu. Maka jika sebab turunnya ayat ini terkait dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka maknanya berlaku untuk semua orang yang punya sifat sebagaimana sifat Yahudi dan Nasrani, yaitu sifat Yahudi berilmu namun tidak beramal, sifat Nasrani semangat beramal namun tidak punya ilmu atau tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, manusia jenis yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu dan amal, itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Penjelasannya, maka manusia itu boleh jadi ada yang mun'amun alihim, mendapatkan nikmat, ada yang dimurkai dan ada yang sesat. Orang yang mendapatkan nikmat adalah orang yang mengambil ilmu dan amal. Orang yang dimurkai adalah orang yang mengambil ilmu meninggalkan amal. Dan orang yang sesat adalah orang yang mengambil amal dan meninggalkan ilmu. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita bersama orang-orang yang diberi nikmat. Dan nikmat di sini adalah bukan nikmat duniawi. Namun nikmat di sini adalah nikmat, nikmat abstrak, nikmat maknawi, yaitu nikmat iman, nikmat taufik. Ini yang dimaksudkan. Dan kita mohon pada Allah agar Allah jauhkan kita dari jalan orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Wa hadhihi suratun azimah, inilah surat yang sangat agung. Oleh karena itu Allah wajibkan kepada kita sekalian di setiap rakaat untuk membacanya. Kenapa? Karena isinya. Ya, karena ma fiha min hadil asrar. Karena isinya berupa rahasia-rahasia di atas. Makna-makna dan pesan-pesan di atas. Maka orang yang maghdubi alaihim, mereka lah orang Yahudi dan orang yang berjalan dengan jalan mereka fi hadzal mitmar, dalam jalan ini, min hadzal ummah, dari umat ini, mereka lah orang yang belajar berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian orang-orang yang sesat, di antara contohnya adalah orang-orang sufi al-mubtadi'ah, yang mereka ini adalah ahli bid'ah dan mereka ini adalah orang-orang yang ahli khurafat, percaya dengan berita-berita yang tidak benar tentang keutamaan amal ini, amal itu, yang ini manfaatnya begini dan begitu, yang itu karangan orang dan tidak berasal dari Nabi. Maka semua mereka termasuk dalam orang-orang yang sesat, karena mereka orang yang sibuk dengan ibadah lalu meninggalkan ilmu. Bahkan sebagaimana perkataan orang-orang sufi, mereka katakan bahasanya ilmu itu akan menghalangi dan menyibukkan anda sehingga tidak beramal. Dan yang benar, sibuklah beramal tanpa meninggalkan ilmu, dan sibuklah cari ilmu namun tanpa meninggalkan amal dan ibadah. Kemudian sebab turunnya al-maghdubi alaihim itu adalah tentang orang Yahudi, dan ad-dhalin adalah tentang orang Nasrani sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi. Namun al-ibratu bi umumil lafdhi la bi khususis sabab, namun kaidah penting dalam ilmu tafsir bahasanya ayat itu disimpulkan berdasarkan teks yang bersifat umum dan tidak berdasarkan sebabnya yang bersifat khusus. Ketika ada sebab khusus namun teksnya umum, maka kesimpulannya adalah berdasarkan teks yang umum. Meskipun kita yakini bahasanya sebab itu pasti harus termasuk dalam teks wahyu yang diturunkan. Sebagaimana kata, sebagaimana kaidah dalam masalah ini, dan ini perkataan Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau katakan suratu sababil nuzul qat'iyatid dukhul. Maka suratu sababin nuzul qat'iyatid dukhul. Maka apa yang jadi latar belakang turunnya ayat atau disampaikannya satu hadis itu harus masuk, pasti masuk bagian dari makna ayat dan hadis tersebut. Walihada, oleh karena itu, maka salah satu ulama salaf yaitu Sufyan Atsauri mengatakan, ulama kita yang rusak maka ada padanya kesupaan dengan Yahudi, dan ahli ibadah kita yang rusak dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ada padanya kesupaan dengan Nasrani. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu nikmat abstrak. Dan manusia yang paling sempurna dalam mendapatkan nikmat maknawi, nikmat abstrak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para nabi, dan di bawahnya adalah siddiq, dan di bawahnya adalah syuhada, dan di bawahnya adalah as-salihin, orang-orang saleh yang tidak termasuk dalam golongan sebelumnya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Tentang makna syuhada dalam ayat ini minimal ada dua pendapat, ada dua penjelasan ahli tafsir. Yang pertama adalah syuhada ul ma'rakah, ya, adalah mereka orang-orang yang mati syahid gugur di medan jihad. Kemudian pendapat yang kedua, syuhada maknanya adalah al-ulama. Jadi maksud syuhada adalah al-ulama, karena para ulama adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi tentang manakah yang dituntunkan, mana yang tidak dituntunkan, mana Islam, mana bukan Islam. Yang memberikan persaksian siapa? Mereka para ulama. Maka para ulama adalah syuhada. Haula'humul mun'am alaihim, inilah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Maka jika Anda ingin termasuk menjadi bagian dari mereka, maka padukanlah antara ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Dan ilmu itu adalah ilmu yang manfaat manakala ilmu tersebut membuahkan amal. Dan ilmu adalah ilmu yang manfaat manakala dia adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu manfaat itu punya dua pengertian. Yang pertama dilihat dari sumber, maka ilmu yang manfaat adalah ilmu yang berasal dari Quran dan Sunnah, dan pemahaman tentang Quran dan Sunnah. Maka orang yang sibuk dengan hal ini, sibuk dengan ilmu Quran dan Sunnah atau yang mengantarkan kepada kita untuk faham Quran dan Sunnah bahasa Arab dengan berbagai macam cabangnya, kemudian atau hasil penggalian dari Quran dan Sunnah, fikih dengan berbagai macam ragam cabang-cabangnya, maka ini adalah orang yang sibuk dengan ilmu yang manfaat. Kemudian namun ilmu orang yang sibuk dengan ucapan-ucapan manusia yang tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitannya untuk menjadikan kita faham dengan Quran dan Sunnah, maka itu ilmu yang bukan ilmu yang tidak manfaat. Kemudian yang kedua, ilmu yang manfaat dilihat dari segi buahnya. Ya, maka ilmu yang membuahkan amal itulah ilmu yang manfaat. Dan ilmu yang sekedar membuahkan wacana, teori, kemudian pintar berdebat namun kosong dari amal, maka itu bukan ilmu yang manfaat. Ya, demikian sesi kedua dari kajian kita kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin.